Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, dan mari be happy. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati, don't worry, be happy. Jadi janganlah kau sesali, melangkah maju dan itu pasti. Semua yang terjadi janganlah kau tangisi, tebar senyummu indahnya hari. Jadi janganlah kau sesali, melangkah maju dan itu pasti. Semua yang terjadi janganlah kau tangisi, tebar senyummu indahnya. Sekali, dan mari nikmati, don't worry, be happy. Jack.